بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Satu tema yang kita angkat pada pertemuan sore hari ini adalah waspadalah dari bahaya salah dalam bergaul. Hadis yang menyebutkan tentang hal ini, ya kaum muslimin, adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membagi pertemanan, perkawanan menjadi dua. Di mana beliau mengatakan, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su' kamathali hamil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman-teman duduk yang baik dengan teman-teman duduk yang jelek, itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti pembawa minyak wangi atau penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Dua-duanya ada dampaknya. Orang yang duduk dengan orang yang baik, dia seperti duduk di samping orang yang menjual minyak wangi. Ada beberapa kemungkinan ayah ziyaka. Yang pertama, dia memberikan hadiah kepadamu. Memberikan hadiah. Engkau memiliki minyak wangi itu. Engkau bergaul dengan seorang yang soleh, engkau akan menjadi orang yang soleh. Engkau menjadi memiliki kesolehan. Atau minimalnya, engkau bisa membeli darinya. Antabta amin. Kalau tidak diberi hadiah, engkau bisa membeli darinya. Sehingga engkau bisa memiliki minyak wangi itu. Atau minimalnya, antajid rihan minhu tayyibatan. Engkau mendapati darinya aroma minyak wangi yang enak, yang wangi. Engkau tergolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Orang menjadikanmu bagian dari orang-orang yang soleh. Karena teman-temanmu dari orang-orang yang soleh. Yang kedua, teman yang buruk. Nabi menggambarkan dengan nafikhil kir. Pandai besi yang pekerjaannya membakar besi dengan meniup bara api. Agar supaya apinya besar dan bisa membakar besi yang akan dia garam. Dua kemungkinan Nabi sebutkan. Ayah teriakas tiabaka. Yang pertama kemungkinan adalah bajumu terbakar. Kalau temanmu ahlul maksiat, kamu menjadi orang yang gemar maksiat juga seperti mereka. Kalau temanmu ahlul bid'ah, maka kau akan menjadi ahlul bid'ah seperti mereka. Wal'iyadu billah. Kalau tidak waspada, hati-hati, bahkan ikut terbakar sama mereka. Minimalnya antajida minhu rihan khabithatan. Engkau mencium aroma yang jelek. aroma yang busuk. Yakni maksudnya engkau dimasukkan oleh manusia. Termasuk dari bagian mereka-mereka yang jelek. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu marilah kita waspada dari pergaulan yang merugikan kita, dunia dan akhirat kita. Apalagi di hari-hari, di zaman-zaman seperti kita sekarang ini. Syahwat dan syubhat mengitari kita. Dibawa oleh teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Salah dalam bergaul berakibat fatal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan sebutkan di antara contoh pergaulan yang merugikan yang menimpa paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil. Awal mulanya beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Pada umur 8 tahun Rasul, kakeknya meninggal dunia. Maka Rasul dirawat oleh paman beliau bernama Abu Talib. Dari semenjak umur 8 tahun sampai dewasa bersama Abu Talib. Kalau bahasa kitanya, is kayak anak kedaret. Tumbuh rasa cinta mencintai. Abu Talib membela Nabi dalam dakwahnya. Siapa yang menyakitinya, Abu Talib tampil menghadapi orang-orang yang akan berupaya menyakitinya. Bukan karena keimanan, tapi karena nasab, keponakan. Harusnya kaum muslimin, orang yang dicintai oleh Rasul, mudah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Karena Rasul itu dai-nya langsung yang mengajak, yang membimbing, yang memberikan ilmu. Kedekatan emosional, kedekatan nasab secara akal lebih mudah untuk bisa menerima dakwah daripada kita orang yang jauh dari negeri Arab. Kita tidak mengerti bahasa Arab, kita bukan apa-apanya dengan Rasul, tapi alhamdulillah bisa mengenal dakwah tauhid was sunnah. Ini hal yang sangat besar sekali. Tetapi kaum muslimin disebutkan dalam kisahnya kematian Abu Talib. Disebutkan, lama hadarat Abu Talib al-wafat. Lama hadarat Abu Talibin al-wafat. Ketika kematian merenggut Abu Talib. Dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abu Jahlin. Wa Abdullah bin Abi Umayyah. Rasul masuk ke rumahnya Abu Talib. Berupaya untuk mendakwainya, berupaya untuk mentalkinya, berupaya mengajak masuk Islam. Namun di saat itu sudah ada di sisi Abu Talib dua tokoh musyrikin Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Teman jelek ini, teman buruk ini. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada pamannya, "Qul ya ammi, La ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Katakanlah olehmu wahai pamanku, La ilaha illallah, satu kalimat kalau engkau bisa mengucapkannya, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Kalau Abu Talib bisa mengucapkan La ilaha illallah, pasti surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala man kana fi akhir kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tetapi sekali lagi kaum muslimin, begitu Rasul mengajak Abu Talib mengucapkan La ilaha illallah, faqala, dua orang tersebut, teman yang jelek ini, Abu Lahab dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan, Ya Abu Talib, atarhabu amillati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu sudah membenci agama nenek moyangmu? Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, Berarti dia mengingkari semua sesembahan selain Allah. Termasuk patung-patung yang disembah di zaman itu. La ta'u zamanad hubal dan yang lainnya. Mereka paham konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Sehingga siapa yang mengucapkan kata-kata itu, dia pasti tauhid. Memenuhi dua rukunnya, nafi dan isbat. Ditiadakan, ditolak semua sesembahan selain Allah. Dan diyakini, ditetapkan ibadah hanya untuk Allah. Ketika Abu Talib diajak mengatakan La ilaha illallah, jadi janjikan akan dibela di hadapan Allah kalau engkau bisa mengatakan kata-kata ini. Engkau mau mengatakan kata-kata ini. Janji surga menantinya. Ingin Abu Talib untuk mengucapkannya. Tetapi teman yang buruk ini selalu mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyangmu? Hal ini atau kata-kata ini kaum muslimin sampai hari ini dipakai. Kalau ada dai yang mengajak kepada la ilaha illallah dan menerangkan beberapa jenis kesyirikan-kesyirikan dan kebetulan kesyirikan itu ada di tempat itu, maka dikeluarkan jurus ini. Apa kalian akan meninggalkan warisan nenek moyang? Apa kalian akan meninggalkan warisan leluhur? Ditarik lagi kecemburuan terhadap keyakinan kesyirikan yang ada. Kamu kan orang sini, kamu kan punya mbah-mbahmu dulu begini-begini. Terus, itu adalah akibat teman yang jelek. Di akhir kisahnya, hatta qala akhir syai ala millati Abdul Muttalib. Pada akhir kisah, setelah bergolak antara panggilan tauhid dengan panggilan kesyirikan, diakhiri dengan Allah takdirkan Abu Talib mati di atas agama nenek moyangnya. Mata ala syirkin, mati di atas kesyirikan. Bukankah ini adalah kerugian yang sangat besar? Bukankah ini adalah kejelekan yang sangat besar? Kenapa? Kesyirikan mengekalkan pelakunya dalam neraka. Abu Talib, walaupun mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, maka Abu Talib berada di kerak bawah neraka yang paling bawah. Kalimat kalau bukan karena aku itu bukan kalimat kesombongan. Ini Nabi yang berbicara. Menyampaikan kepada kita, karena ini wahyu. Siapa lagi kalau bukan beliau yang menyampaikan? Maka beliau menyatakan, kalau bukan karena aku, yakni Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada Abu Talib dalam bentuk Abu Talib disiksa dengan siksaan paling ringan. Yakni dimasukkan ke dalam neraka hanya sampai mata kakinya. Tudha fi akhmasi qadamayhi jamratan min nar, diletakkan di telapak kaki Abu Talib dua bara api neraka. Yaghli minhuma dimaghuhu, yang dengan sebab itu otaknya Abu Talib mendidih. Orang yang disiksa dengan siksaan ini mengatakan laisa ahad ashaddu minni 'adaban aw kama qal, tidak seorang pun yang lebih dahsyat siksaannya melebihku. Padahal itu adalah ahwanuha azaban, siksaan yang paling ringan. Babalki yang di bawahnya yang paling keras. Di sini kaum muslimin, supaya tidak salah paham, satu-satunya orang yang diberi izin memberikan syafaatnya kepada orang yang mati di atas kesyirikan atau kekufuran hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan satu-satunya orang yang mati di atas kesyirikan mendapatkan syafaat hanyalah Abu Talib saja. Dan itu syafaat hanya meringankan, tapi tidak mengeluarkan dia dari api neraka untuk selamanya. Ini kerugian besar ini, gara-gara teman buruk ini. Seandainya tidak ada teman buruk ini, hanya Nabi di waktu itu diajak. Masih ada kemungkinan, harapan untuk Abu Talib mengatakan La ilaha illallah. Tetapi karena teman yang buruk, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, menyebabkan Abu Talib terhalangi mendapatkan tauhid dan mati di atas kesyirikan. Hadirin yang melihatkan, ini contoh terjadi dalam kehidupan manusia. Akibat teman yang buruk, yang jelek, teman yang musyrikin membawa kepada kesyirikan. Orang yang bergaul dengan orang lain, dia bergaul dengan musyrikin, maka akan menuntut dia menjadi musyrikin. Bergaul dengan ahlul bid'ah, menuntut dia akan menjadi ahlul bid'ah. Bergaul dengan ahlul maksiat, menuntut dia akan menjadi ahlul maksiat. Itu adalah ucapan Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan al-ahillau atau al-mar'u ala dini khalilihi falyandhur ahadukum man yukhalil. Seorang akan sesuai dengan agama teman dekatnya. Agama di sini maksudnya adalah apa? Keimanan, kekafiran, hidayah atau kesesatan, ketaatan atau kemaksiatan. Kalau temannya adalah dari kalangan orang-orang yang soleh, maka dia akan mengikuti agama temannya yang soleh. Sholat berjamaahnya rutin, taklimnya juga rajin, berpegang teguh dengan bimbingan Nabi. Karena teman-temannya orang-orang yang soleh, dia akan terbawa dengan mereka. Demikian pula kalau teman-temannya ahlul maksiat, tukang mabok, tukang judi, orang yang suka bergoda-gadi pasangan, perempuan nakal, dia akan tertular. Agama teman-temannya adalah ahlul maksiat, dia akan terbawa. Demikian pula kalau teman-temannya ahlul bid'ah, maka menuntut dia untuk menjadi ahlul bid'ah. Hadirin, maka berhati-hatilah, kata Rasul. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Hendaknya setiap kalian melihat siapa yang akan dijadikan sebagai teman dekat. Siapa yang akan dijadikan sebagai teman dekatmu. Hendaknya diteliti, karena itu berpengaruh. Lebih luas dari teman, waikum muslimin. Lebih luas dari teman, kalau teman kan mungkin per individu. Lebih luas dari itu adalah al-bi'ah. Al-bi'ah, lingkungan. Lingkungan, waikum muslimin. Waspadalah. Disebutkan salah satu faedah dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasul berbicara tentang pembunuh 99 orang. Yang kemudian dia membunuh lagi satu menjadi 100 orang. Lihat ya kaum muslimin. Ketika dia minta ditunjukkan kepada orang yang alim. Dulluni ala amilin ala alimin. Tunjukkan aku kepada orang yang alim. Fadulla ala alimin. Kita tidak sebutkan secara lengkap karena sempitnya waktu. Maka orang ini ditunjukkan kepada orang yang alim, berilmu. Ditanyakan, innahu qatala bi'ata nafsin. Dia telah membunuh 100 orang. Halau min taubah. Apakah masih bisa tobat? Apakah masih terbuka pintu tobat untuknya? Jawabannya, naam. Menjawab dengan ilmu. Naam, ya. Masih terbuka pintu taubat. وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ taubat. Apa yang menghalangimu dengan taubat? Tidak ada. Selama masih hidup, masih ada pintu taubat. Yang menjadi pembahasan kita adalah nasihat beliau. Nasihat beliau, jaga pergaulan, jaga tempat tinggal. Kalau kamu mau taubat, laksanakan nasihat ini. Imbalik إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. Di negeri sana, berangkatlah kamu negeri ini dan ini, disebutkan alamatnya. Di sana ada orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah. Tinggallah kamu di sana. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan mereka. Ini penting sekali, Pak. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan kamu kembali ke negerimu lagi, karena negerimu itu negeri jelek. Nasihat penting. Lingkungan itu membentuk. Dia membunuh sampai 100. Dia berbuat kemaksiatan yang lain-lainnya macam-macam. Membunuh itu kan yang tingkat sudah paling atas. Yang di bawahnya maksiat. Itu karena faktor apa? Negerinya negeri jelek. Negerinya memberikan fasilitas kemungkaran, kemaksiatan. Lingkungannya jelek. Masyarakatnya jelek. Teman duduknya jelek. Ya tetap seperti itu. Kalau orang itu mau tobat kok tetap di situ, berat. Dia harus mengalahkan berbagai macam rintangan dan halangannya. Resiko. Dan kalau kamu tobat sekarang, pergi sekarang. Menuju negeri yang baik itu. Ibadahlah di sana kepada Allah. Di sana ada orang yang soleh. Teman yang baik. Lingkungan yang baik. Di sana tempatnya ibadah. Mini maksiat. Ini apa? Bahasa kitanya lingkungan. Di mana kita tinggal. Lingkungan. Kita berikan contoh, Pak. Lingkungan itu berpengaruh. Misal dalam hal apa? Dialek bicara. Orang Brebes ya bicaranya model Brebes, Pak. Ini model? Contohnya berpun, Pak, mau Brebes. Mau Banyumas ya, Banyumas apa? Itu bukan perkara yang haram. Tapi itu contoh bahwa lingkungan itu berpengaruh. Kalau sampai lingkungan itu adalah tempat maksiat, dia tidak risih dengan maksiat, bahkan dia hari-hari dengan maksiat. Wal'iyadu billah. Mari kita waspadai pergaulan diri kita masing-masing. Tempat tinggal kita masing-masing. Karena berpengaruh, teman yang baik memberikan semangat untuk kita beribadah. Teman yang buruk menghalangi kita dari ibadah. Yang di ujungnya tadi kami sampaikan, kisah Abu Thalib. Teman yang baik menuju ke surga. Dan disebutkan al-akhillau yawmaidin ba'dum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang yang bergaul dengan orang yang saleh tetap sampai di akhirat menjadi kawannya. Yang bergaul di atas keburukan dan kemaksiatan besok di akhirat saling bermusuhan. Insyaallah kita lanjutkan pada salat maghrib. Beberapa dalil yang akan kami sampaikan tentang bahayanya bergaul dengan orang-orang yang buruk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.